daun asmara dan beranting cinta tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kabung, bersulam asmara benang-benang cinta melukiskan hati. Hatimu hatiku satu dalam satu. Thank you. kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Senengane rasan-rasan kuwi pawane setan. refleksi diri sulit, lambemu pancen culit, mentolo pengen tak jai. Kowe ojo seneng diwit, yen ora pengen diciwit, sekali tak ciwit, kowe mesti jerit-jerit. Ulah heran, ulah nanyakan Mas Budi. Wah, senyumanmu loh, Bud. Aku maunya yang beruang. Gak mau aku yang berjuang, moh. Loh. Pokok penak ya, Bu Bos. Rausum galau-galau, dolane cah-cauk galau. Terbaik. Tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Aku keliru, apa wes duwe seluwe ko aku. Aku lilo nampo, tapi atiku ra terima nyawang selikamu di sandeng wong liyo. Kurangku opo jajal toko yang ngomong masalah sepele ojo dikawe tono. Wes cukup aku ngerti. rasani atiku iki matur sembah nuwun sempurna teng larani matur sembah nuwun ninggal loro ning ati cerita ngene iki ora bakal tak baleni. Kali ini sayang beri aku pelukan kedua, bumi gunung langit jadi saksi. Sayang takkan ada lagi orang ketiga. Benar itu hanya kebetulan, sayang bukan sengaja aku nak nakal. Mungkin juga ini I'm not afraid to die. tinggal we. Ora ono. Mas busuk gak jelas. Arlinda. 2 tahun nganas tinggalan tapi di bertahan. Basiksa. Mati-mati rasa-rasa mau mati. Kambing deng kambing ubat muda pak ayam pom-pom basilet mas ternyata binatang memang kita. Kambing deng kambing mau baku dapat. Janda yang putih berambut panjang. Yo. Lama tetap benjeng. Wudur wudur wudur. Yo. Yo. wis ta pasrah ke kabeh karo Gusti. Utani sore sentati saksi nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati. Muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Ati suci tekan tulus sesandingan, ojo mu iso ninggal kekenangan. Arep omong ko nyawa iki wis ilang salah siji. Napa kal omong sendiri iso ngantai. What's up? aku telan cepuk ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendaraan. Ngomong-ngomong jamu piye tak turutani tak usah ni. Aku ramah salah yang kan berjuang di sing penting kowe bahagia endi. Kaya tuku iPhone, meluti ditiror pinjol santulae mase mumet mikir cicilan ngopi ngopi mase enyah mase ngopi so ngopi so bayar bayar Sanes kula sing dipingini Mbak R. Sinten, Dik? Apa kowe ra ngerti larane? Nalika pas aku kelangan kowe. Nancani mongso sepimu. Nuruti apa karepmu nyatani atimu tutunggu aku.